Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Masih kita pada pembahasan tentang an-na'ibu 'anil fa'il. Dan sudah kita ambil satu bait darinya yang menjelaskan tentang bahwasanya maf'ulun bih menggantikan semua hukum yang ada pada fa'il. Hukum-hukum yang tadinya ada pada fa'il, setelah dibuang fa'ilnya, maka hukum-hukum tersebut berpindah pada maf'ulun bih. Dan di sini beliau baru menyebutkan satu macam dari na'ibul fa'il, yaitu apa yang bentuknya maf'ulun bih. Nanti akan datang ya, na'ibul fa'il dari selain maf'ulun bih. Baik, kita masuk ke bait selanjutnya, yang ke-243. قال المصنف رحمه الله فأول الفعل اضمما والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى فأول يعني مفعول بمقدم تري اضمما وهو مضاف الفعل مضاف إليه wal muttasil yakni aslinya wal muttasila maf'ul bi muqaddam juga wal muttasila bil akhiri dan huruf yang bersambung dengan huruf yang terakhir iksir kasrah lagi maf'ul bi dari iksir maf'ul bi muqaddam dari iksir fi mudin kawusil pada fi'lun mad seperti ucapan wusil fi mudin kawusil fi mudin jar wa majrur muta'alliq bi iksir atau katanya bi mahdhuf sebagai hal. Jelas ya i'rabnya, maknanya fa awwal al fi'l idmuman, maka awal fi'ilnya dhammahlah. Jadi ketika dibuang fa'ilnya maka diubah bentukan fi'ilnya. Ya, bentukan fi'ilnya diubah. Cara mengubahnya adalah fa'awwal al-fi'il idmuman. Awal fi'il dhammahlah. Yang tadinya di fathah jadi dhammah ya. Kalau madin awalnya fathah. Wal muttasil bil akhir iksir, dan huruf yang bersambung dengan huruf yang terakhir atau huruf yang sebelum huruf yang terakhir kasrahlah. Kataba ku tiba ya daraba du riba fi mudin, ini pada fi'lun mad seperti wusil dari wasala wusila, awalnya di dhammah dan huruf yang bersambung dengan huruf akhir yaitu sad atau huruf yang sebelum huruf yang terakhir itu sad di kasrah. Jelas ya. Waj'alhu min mudhari'in munfatiha, waj'alhu ini ha kembali kepada al-muttasil bil akhir, dan jadikanlah huruf yang bersambung dengan huruf yang terakhir min mudhari' ini jar wa majrur muta'alliq bi mahdhuf hal dari dhamir ha. Jadikanlah huruf yang sebelum huruf yang terakhir dari mudhari' munfatiha, dalam keadaan huruf tersebut yang sebelum huruf yang terakhir di fathah. Jadi untuk awalnya, untuk harokat awalnya antara fi'lun mad dan fi'lun mudhari' sama ya, di dhammah. Bedanya adalah huruf yang sebelum huruf terakhir. Kalau pada fi'lun mad di kasrah sebelum akhirnya, kalau pada fi'lun mudhari' di fathah sebelum akhirnya. Kayantahi al-maquli fi yuntaha, seperti yantahi kalimat atau lafaz yantahi al-maquli fi yang dikatakan padanya ketika di mabni majulkan menjadi yuntaha. Yani ka qawlika yantahi al-maquli na'atari yantahi. Adapun yuntaha usida lafzu sebagai naibul fa'il dari al-maquli. jelas ya i'rabnya. Ij'alhu itu maf'ul bih yang pertama dari ij'al dhamir ha. Kemudian min mudhari' muta'alliq dengan yang mahdhuf hal dari ha. Munfatiha maf'ul bih tsani. Ya, dari ij'al. Kita terjemahkan dari awal. Dhammahlah awal fi'ilnya, dan kasrohlah huruf yang bersambung dengan huruf yang terakhir pada fi'ilun ma'ab, seperti usil. Dan jadikanlah huruf yang bersambung dengan huruf yang terakhir pada fi'il mudhari' munfatihah. Jadikanlah huruf tersebut yang sebelum huruf terakhir di fathah, seperti yantahi yang dikatakan padanya yuntaha. Ya, bermakna kadang ya yamil, condong, atau ya'tamid, bersandar. Kadang bermakna ya'tamid, bersandar, kadang bermakna yamil, condong. Di sini dikatakan awal fi'il dhammahlah. Ya. Walau takdira, meskipun dhammahnya muqaddar, ditakdirkan. Seperti pada nila, pada baitnya sebelumnya kan nila khairuna ilik. Di situ antum dapati huruf awalnya tidak didhammah, tapi takdirnya dhammah gitu. Dhammahnya muqaddar saja. Ada proses ya, aslinya juga dhammah ya. Ada proses i'lal sehingga berubah menjadi kasrah. Nanti mungkin di pembahasan selanjutnya. Kemudian disebutkan di sini wal muttasil bil akhir iksir, dan huruf yang bersambung dengan huruf yang terakhir kasrohlah. Yani fi lughati al akthar, pada lughah kebanyakan dari orang-orang Arab. Jadi kebanyakan orang-orang Arab menjadikan fi'il ma'ud untuk yang apa, fi'il ma'ud yang mabni lil majhul untuk maf'ul itu mengkasrah sebelum huruf akhirnya, kutiba, duriba. Iya. Ini lughah al-aktsar. Dan di antara mereka ada yang menyukun, mensukun huruf sebelum huruf terakhirnya pada fi'lun ma'ud. Seperti pada ucapan penyair, lau usra minha albanu, minha albanu wal misku in asara. Lau usra minha albanu wal misku in asara. Usra bukan usira, disukun sebelum akhirnya. Ini satu lugha. Seandainya di usira, ini usra di perah, ya minha darinya, alban yaitu apa, susu, wal misk dan juga misik, in asara nisaya dia akan keluar. Nah itu, jadi ada lugha yang lain pada apa, fi'il yang mabni lil majhul yang madhi, yaitu apa, selain tadi yang dikasrah, ini kebanyakan lugha atau lugha yang paling banyak digunakan juga disukun. Dan ada lugha yang lain, yaitu di mana sebagian orang Arab ada yang menjadikan kasrahnya, mengganti kasrahnya dengan fathah, khususnya pada fi'il madh yang mu'tal lamnya, yang lamnya huruf illah. Ya. Jadi kasrahnya diganti fathah, maka iya-nya, huruf illahnya iya, diganti dengan alif. Contoh pada ro'a, ro'a. Kalau lughah al-aksar bagaimana? Ru'iya dikasrah sebelum akhirnya, ya. Ru'iya Zaidun. Zaid dilihat. Kalau di atas lughah yang kedua yang sukun sebelum akhirnya ru'iya, berarti ya, ru'iya. Dan lughah yang terakhir mengganti kasrahnya dengan fathah dan membalik ya-nya kepada alif. Jadi ru'a gitu. Ru'a Zaidun. Ini lughahnya orang-orang Toyi. Sehingga untuk fi'lul ma'ud yang mu'tal akhirnya itu ada tiga lughah ya. Boleh dengan tiga lughah. Lughah yang paling masyhurnya dengan kasrah sebelum akhirnya seperti apa? Ru'iya. Kemudian mensukunnya ru'iya. Kemudian mengganti kasrah dengan fathah dan mengganti ya dengan alif, ru'a. Adapun selainnya, selain yang mu'tal lam, ya dua lughah berarti. Baik, kita baca kalam asy-syarih rahimahullah. Yudhammu awwalul fi'l alladhi lam yusamma fa'iluhu mutlaqa. Didhammah awal fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya secara mutlak. Jadi fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya maka awalnya di dhammah secara mutlak. Disebutkan dalam catatan kaki, yarul jumhuru adama bina'il fi'li lil majhuli minal jamidi awin naqisi khilafan il kufiyin wasibawai. Jumhur berpendapat tidak boleh membentuk fi'il lil majhul dari yang jamid. Kalau jamid kata jumhur enggak boleh. Awin naqis atau yang naqis juga tidak boleh. Khilafan il kufiyin wasibawai, berbeda dengan pendapat orang-orang kufar dan sibawai yang mereka membolehkannya. Jadi jumhur melarang untuk memabni majhulkan fi'il yang jamid dan yang naqis. Yang lazim boleh, yang mutaaddi apalagi. Nah itu, di dhamma awal fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, yang dibuang fa'ilnya secara mutlak. Ya meskipun dhammahnya kadang apa? Muqaddar. Ay sawa'un kana madiyan aw mudhari'a. Yani yang dimaksud dengan mutlaq adalah sama saja apakah fi'ilnya fi'lun madh atau fi'ilnya fi'lun mudhari'. Adapun fi'lun fi'lu amr ya tidak masuk yang pembahasan ini. Wa yuksaru ma qabla akhir al-madhi wa yaftahu ma qabla akhir al-mudhari'. Dan dikasrah huruf sebelum huruf yang terakhir pada yang madhi, dan di fathah huruf sebelum yang terakhir pada mudhari'. Ya. Jelas ini insyaallah. Duriba yudrabu. Ya. Kasara, kusira, yuksaru dan seterusnya. Wa mithalu dhalika fil madhi qawluka, contohnya pada yang madhi ucapanmu, wasala menjadi wusila. Wa fil mudhari'i qawluka, dan pada mudhari' adalah seperti ucapanmu, fi yantahi yuntaha. Jelas ya makna dari ucapan atau dua bait ini. Fa awwal al fi'l al mumman wal muttasil bil akhir iksir fi mudhin ka wusil waj'alhu min mudhari'in munfatiha ka yantahi al maquli fi yuntaha. I'rabnya difahami yang perlu hafal ya. Kemudian bait yang selanjutnya 245. Qala al-musannif rahimahullah, والثانية التانية المطاوعة كالأول اجعله بلا منازعة، وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. والثانية هي مفعول به dari فعل محذوف يفسره ما بعده، ditafsirkan oleh setelahnya اجعله yang sebutkan itu menafsirkan fi'ilnya الثانية yang محذوف. Wa thaniya taliya tal mutawa'ah, yani jadikanlah huruf yang kedua yang datang setelah ta al mutawa'ah kal awwali, seperti huruf yang pertama dalam harokatnya. Jadikanlah ya huruf yang kedua yang datang setelah ta al mutawa'ah seperti huruf yang pertama. Ij'alhu ini tafsir yang menafsirkannya. Bila munaza'ah, di sini yang terdapat tiba huruf jar, kok masuknya kepada la bukan kepada isim, padahal ba sudah kita ketahui adalah tanda dari apa? Isim. Tapi kenapa di situ masuk huruf? Dikatakan bahwasanya la-nya di situ bima'na ghair, sehingga dia pada posisi isim sebagai isim. Bila ini bi ghairi munaza'ah. Ya, bi ghairi munaza'ah. Hanya saja harokat i'rabnya tidak tampak pada la, karena dia huruf. Harokat i'rabnya tampaknya pada munaza'atin. Jadi munaza'atin kasrohnya adalah kasrohnya la. Ya. Sudah lewat ini pembahasan. Ya. I'rabnya juga sudah kita lewatkan. Ya. Dan jar wa majrur muta'ali dengan ij'al. وثالث الذي بهمز الوصل كالأول اجعلنه كاستحلي. Huruf yang ketiga الذي بهمز الوصل, dari fi'il yang dimulai dengan hamzah wasal. كالأول, keadaan huruf yang ketiga dari fi'il yang dibuka dengan hamzah wasal. كالأول, harakatnya seperti huruf yang pertama. اجعلنه, jadikanlah, sama ya. ثالث juga maf'ul bi li fi'lin mahdhuf yufassiruhuma ba'dahu kastuhli, yani ka qawlika wa dzalika ka qaulika ustuhli, atau wa dzalika tastuhli juga boleh tanpa menakdirkan qauli. Sudah kita lewatkan juga ini. Maknanya kita ulangi, jadikanlah huruf yang kedua yang datang, huruf yang kedua yang datang setelah ta mutawaah seperti huruf yang pertama tanpa ada perselisihan, dan jadikanlah huruf yang ketiga yang bi hamzil wasli dimulai dengan hamzah wasl seperti huruf yang pertama, seperti ustuhli. Kan ustuhli huruf yang ketiganya mana? Ta. Ta-nya di dhammah sebagaimana hamzah wasl. Iya, di dhammah ustuhli. Huruf yang ketiga ya, dari fi'il yang dimulai dengan hamzah wasl seperti huruf yang pertama, ustuhli. Ya. Di sini ada istilah baru yang mungkin antum belum tahu atau lupa ya, tentang makna al-mutawaah. Ta al-mutawaah. Mutawaah itu adalah qabulu athar al-awwal fi tsani ma'a at-talaqi ishtiqaqan. Qabulu athar al-awwal fi tsani ma'a at-talaqi ishtiqaqan. Ya. Diterimanya pengaruh yang pertama pada yang kedua. Ya. Menerima pengaruh fi'il yang pertama pada yang kedua. Ma'a talaqi ishtiqaqa, disertai dengan bertemunya dua fi'il tersebut dalam asal pengambilan katanya. Qabulu atharil awal, menerima ya pengaruh dari fi'il yang pertama, fisani pada fi'il yang kedua, disertai dengan at-talaqi, disertai dengan adanya pertemuan dalam hal ishtiqaq, asal pengambilan katanya ketemu. Contohnya allamtuhul mas'alata fata'allamaha. Allamtuhul mas'alata fata'allamaha. Saya mengajari dia masalah, akhirnya dia pun mengetahuinya gitu. Jadi yang keduanya merupakan asar dari yang pertama. Mengetahui adalah asar dari diajari, dikasih tahu. Kasartu az-zujaja fatakassara. Iya. Saya pecahkan kacanya, maka dia pecah. Itu apa? Mutawaah. Berbeda dengan darabtuhu fata'allama. Darabtuhu fata'allama. Saya pukul dia, maka dia merasa sakit. Di sini kalau kita perhatikan fi'il yang kedua, ini kan merupakan fi'il yang pengaruhnya muncul karena sebab fi'il yang pertama ya. Darabtuhu fata'allam. Saya pukul dia, maka dia merasa sakit. Tapi ta'allama tidak dikatakan di situ mutawaah dari doroba. Kenapa? Karena ishtiqaqnya, asal pengambilan katanya berbeda. Doroba dari dorob, ta'allama dari alamun. Berbeda dengan tadi allamtuhu fata'allama, semuanya dari ilm semua kan. Ya. baik, kita baca kalam Asy-Syarih rahimahullah. إذا كان الفعل المبني للمفعول مفتتحا بتاء المطاوعة ضم أوله وثانيه. Apabila fi'il yang dibentuk untuk maf'ul atau mabni lil majhul muftathan bi ta'il mutawaah, dibuka dengan ta'al mutawaah. Ya, banyak komentar dari syurah ya terkait dengan ta'al mutawaah ini. Ya, ini kenapa beliau Ibnu Malik mengkhususkan ta'al mutawaah. Ya. Dikatakan oleh sebagian mensyarah, katanya asyara bidzalika ila anna mithla ta'al mutawaah ma asbahaha. Beliau mengisyaratkan dengan ucapannya ta'al mutawaah kepada anna mithla ta'al mutawaah, bahwasanya yang hukumnya sama dengan ta'al mutawaah juga ma asbahaha, tak yang seperti ta mutawaah tapi dia bukan ta'al mutawaah. Apa itu ma asbahaha, apa yang semisal dengan ta'al mutawaah? Yani kullu ta'in mu'tadun ziyadatuha, setiap ta' yang biasa ditambahkan. Wa in lam takun lil mutawa'ah, meskipun taknya bukan untuk mutawa'ah. Ya, meskipun taknya bukan untuk mutawa'ah. Seperti tabakhtara, mana takabbara, sombong. Tawana, bukan untuk mutawa'ah, maknanya ta'akhara. Ya, taghafala, berpura-pura apa? Lupa. Jadi ta'al mutawa'ah bukan untuk membatasi ta'al mutawa'ah saja, tapi juga mencakup yang semisal dengan ta'al mutawa'ah, yaitu setiap ta' yang biasa ditambahkan. Ya. Dikatakan oleh Al-Muradi, fa'in qulta fataqyidul musannif at-ta'a bil mutawa'ah, jika kamu bertanya, taqyidnya al-musannif, yaitu ta' ditaqyid dengan ta'al mutawa'ah, laisa bijayyid, kurang bagus. Qultu, maka saya jawab, kata Al-Muradi, huwa kadzalik, memang demikian, kurang pas gitu. Wal udhru lahu, hanya saja beliau punya udhur. Ya. Yaitu anna ta fi ma dzakarnahu min al-af'al syabihatun bi ta'il mutawa'ah. Itu bahwasanya ta dari apa yang kita sebutkan seperti tabakhtara, tawana, taghafala, itu syabihah bi ta'al mutawa'ah, mirip dengan ta'al mutawa'ah, surahnya mirip dengan ta'al mutawa'ah. Faktafa bi dzikriha, sehingga beliau mencukupkan dengan penyebutan ta'al mutawa'ah. Ya, jadi penyebutan beliau ta'al mutawa'ah tidak hanya untuk, maksudnya bukan hanya menghususkan ta'al mutawa'ah, tapi juga ta' yang lain yang biasa ditambahkan, tapi bukan untuk mutawa'ah. Seperti tabakhtara, takabbara, tahakkama. Fal aula, kata Al-Muradi, yang lebih utama an yuqal, untuk dikatakan mazidan awwaluhu ta'un mu'tadah. Ya. Mazidan awwaluhu ta' mu'tadah, yang ditambahkan pada awalnya ta' yang mu'tadah, yang biasa ditambahkan. Itu kata Al-Muradi. Ya. Intinya harus paham antum bahwasanya ini maksud dengan ta al-mutawa'ah, ya ta al-mutawa'ah itu sendiri, dan juga ta yang lain yang biasa ditambahkan tapi bukan untuk mutawa'ah. Ditabakhtara, tawana, taghafala, dan seterusnya. Kita lanjutkan. Idza kana al-fi'lul mabniyyu lil maf'uli muftatahan bi ta al-mutawa'ah dhumma awwaluhu wa tsanih. Apabila fi'il yang mabni lil maf'ul dibuka dengan ta'al mutawa'ah dan yang semisalnya, maka cara memabni majhulkannya adalah mendommah awalnya dan yang keduanya. Ya, didommah awal dan yang keduanya. Wa dzalika ka qaulika fi tadahraja, contoh ucapanmu pada tadahraja, tuduh rija. Tadahraja, tuduh rija, digelincirkan. Takassara, tukussira. Taghafala, tughufila. Tadaraba, tuduriba. Dan seterusnya. Ta'allama, tu'ullima. Gitu. Faham ya? Cara membentuk fi'il mabni lil majhul dari fi'il yang apa? Di situ dibuka dengan ta'al mutawa'ah dan yang semisalnya. Ya. Yaitu athaniya taliyatal mutawa'ah, huruf yang kedua yang datang setelah ta'al mutawa'ah itu seperti huruf yang pertama dalam harokatnya. Ya, tadahraja, tuduh rija. Huruf yang keduanya mana? Da. Ini kan huruf yang kedua yang datang setelah ta. Ya. Seperti huruf yang pertama, maksudnya dalam hal harokat ya. Huruf yang keduanya sama dengan huruf yang pertama dalam hal harokat, di dhammah semua. Tuduh rija, tukusira. Itu makna ucapan an-nadhim. Jadikanlah huruf yang kedua yang datang setelah ta'al mutawa'ah seperti huruf yang pertama gitu. Ya. Wa in kana muftatahan bi hamzati waslin, jika fi'ilnya dibuka dengan hamzah wasl, ya sudah. Ma'ruf hamzah wasl. Ya. Dhamma awwaluhu wa tsalitsu, maka cara memabni majhulkannya adalah dengan mendhamma awalnya dan yang ketiganya. Ini makna ucapan an-nadhim. Wa thalithal ladhi bi hamzil wasli kal awwal. Jadikanlah huruf yang ketiga yang dimulai dari hamzah wasl, dari fi'il yang dibuka dengan hamzah wasl, seperti huruf yang pertama dalam hal harokat. Nah itu. Dhamma awaluhu wa thalithu, di dhamma huruf pertama dan yang ketiganya. Dzalika kaqaulik, seperti ucapanmu. Istahla ustuhliya, dikenakan untuknya hilyah, perhiasan. Wa fi iqtadara uqtudira, ya, wa fi intalaqa untuliqa. Insyaallah tidak ada kesulitan, ya. Satu bait lagi kita baca, halaman 247. Qala an-nazim rahimahullah, waksir awish min fa thulathiyan u'il 'ainan wa dhammun jakabu'a fahtumil. Silahkan kamu kasrah atau silahkan kamu ismam fa, sudah lafzu ya, dari fa'a dia kasar fa thulathiyin, fa thulathi mudhaf ilaih, ya, fa dari thulathi yang u'il 'ainan, yang di'i'lal, ya, fa thulathi yang di'i'lal 'ainnya, ya. Yang di'ilal apa? Ainnya. Jumlah u'il pada mahalnya jar na'at dari apa? Thulathi, ya. Ainan sebagai tamiznya. Kasrah atau ismamlah fa dari fi'il yang thulathi yang di'ilal. Apa yang di'ilal? Ainnya. Wa dhammun jakabu wa fahtumil dhammah juga datang, ya, mendhammah awalnya juga datang. Berarti ada tiga, ya. Yang pertama mengkasroh awalnya, ya, ini fa'nya dikasroh awish mim atau diishman fa'nya. Dan yang ketiga dhammu dengan dhammah fa'nya. Wa dhammun ja'a, ya, ini ja'a, dan dhammah datang, dhammun mubtada yang setelahnya khobar. Wa dhammun ja'a seperti bu'a fahtumil, bu'a. Jadi bu'a dari ba'a, ba'a kalau di mabni majhulkan bisa dengan tengah-tengah sisi dengan kasrah, bi'a atau dengan ismam bu'i'a, ya. Bu'i'a atau dengan dhamma dengan wawu, bu'a dengan wawu juga boleh, yaitu apa, bu'a. Fahtumil, yani fa'ujiz, maka fahtumil, maka dibolehkan. Dhammah, ya, wa dhammun dan dhammah juga datang seperti bu'a fahtumil, maka dibolehkan. Ya. Ini fahtumil ad-dhamm, maka dhammah juga dibolehkan. Karena datang dari kalamul Arab, makanya dhammah juga dibolehkan. Ya. Insyaallah jelas, ya. Baik, agar lebih jelas kita baca syarahnya. Atau sebelum itu kita perlu mengetahui dulu tentang apa itu mu'al, ya, mu'al dan apa itu mu'tal, ya. Di sini kan dikatakan u'il, thulathin u'il, berarti mu'al, ya. Isimnya mu'al, si mafulnya. Sebutkan dalam catatan kaki dalam kitab Dalilus Salik, yang dimaksud dengan mu'allu al-ain adalah mu'allu al-ain fi'il thulatsi, yang mu'allu al-ain adalah ma wasatuhu harfu illah, apa yang tengahnya adalah huruf illah. Tengahnya apa? Huruf illah, ya, seperti apa, ba'a, qama, wa khadu'a li ahkamil i'lal. Tengahnya huruf i'lal, tengahnya huruf illah, dan huruf illahnya ini tunduk pada hukum i'lal. Allati tudzkaru fi bab at-tashrif, yang nanti akan disebutkan pada bab tashrif di akhir-akhir. Wa minha, di antaranya qalbul wawi, nih di antara hukum i'lal. Qalbul wawi wal ya'i alifan, membalik wawu dan ya menjadi alif, mengganti wawu dan ya menjadi alif. Idza taharraka, jika wawu dan ya-nya berharokat. Jadi kalau didapati wawu dan ya berharokat, maka dibalik dia menjadi apa? Alif. Wa tuftah ma qablaha, adanya sebelumnya di fathah. yang sebelumnya di fathah. Contoh nahu qala ba'a, asalnya apa? Qawala baya'a. Di situ kita dapati ada huruf illah, huruf illah pada ainnya qawala baya'a, dan huruf illahnya di fathah qawala baya'a. Maka dibalik wawunya menjadi apa? Alif. Dan ya-nya menjadi apa? Alif. Ya. Sehingga dikatakan qala dan ba'a. Fa in kana harful illati alwaqi'u 'ainan lil kalimah, jika huruf illah yang datang sebagai ainul kalimahnya, la yakhdu' lil ahkam, tidak tunduk pada hukum i'lal, fa innahu yusamma mu'tallan, maka dia hanya disebut dengan mu'tal. Ah, di sini kita bisa mengetahui bedanya mu'al dengan mu'tal. Jadi kalau huruf illahnya tidak tunduk dengan hukum i'lal, maka disebut dengan mu'tal. Contoh awira, kalau dikatakan awira bil fil makan, satara, bersembunyi di tempat. Awira, kita dapati awira di sini fi'il yang sulasi yang apa? Akhirnya atau ainnya huruf illah. Tapi dia tidak tunduk dengan apa? Dengan hukum i'lal. Maka dia hanya disebut dengan mu'tal, bukan mu'al. Awira. Maka dia hukumnya seperti hukum as-sahih. Fahadha hukmuhu hukmu as-sahih. Ya. Fal farqu bainal mu'al wal mu'tal, sehingga bedanya mu'al dengan mu'tal adalah annal mu'al, bahwasanya mu'al adalah huwa alladhi ahad usulihi illah. Mu'al adalah apa yang salah satu dari huruf asalnya adalah huruf illah. Bisyarat, dengan syarat an yadkhuluhu qalbun, ia dimasuki qalb wa i'lal, dan juga i'lal. Sedangkan mu'tal, ma kana ahad usulihi, apa yang salah satu dari huruf usulnya adalah harfu illah, dakhala qalbun amla, apakah dimasuki qalb atau tidak. Sehingga setiap yang mu'al, mu'tal. Tidak setiap mu'tal, mu'al gitu. Jadi kadang sama kadang berbeda. Pokoknya kalau mu'al, huruf illahnya dimasuki hukum i'lal. Kalau mu'tal tidak mesti gitu. Sudah paham ya mana bait? Kasrah silakan, wawunya untuk takhir, silakan kamu kasrah atau kamu ismam fa. Dari sulasi yang di'i'lal ainnya. Di'i'lal ainnya berarti sudah mengalami perubahan ainnya. Wa dhammun dan dhammah juga, yakni mendhammah kasrah juga datang seperti bu'a fahtumil, maka dhammah pun dibolehkan. Kita baca dalam Asy-Syarih rahimahullah. Idza kana al-fi'lu al-mabni lil-maf'uli thulathiyan mu'tall al-'ain, jika fi'il yang mabni lil-maf'ul itu thulathi, yang mu'tall al-'ain, 'ainnya adalah huruf illah, wawu ataupun ya aslinya, faqad sumi'a fi fa'ihi thalathatu awjuh, maka sungguh telah didengar pada fa'ul kalimahnya tiga sisi. Ya, tiga lughah. Yang pertama ikhlasul kasri, memurnikan bacaan kasrohnya. Ini lughahnya Quraisy, wa man jawarahum, lughahnya orang-orang Quraisy dan yang bertetangga dengan mereka, yang dekat dengan mereka. Contoh qila, dibaca murni kasrohnya qila, dari apa? Qala. Qila bi'a, yang nanti terkait dengan prosesnya dari qala menjadi qila itu di pembahasan akhir-akhir ya, pembahasan tasrif ya. Disebutkan di antara syaitnya adalah ucapan ar-rajuz di dalam apa? Bahar ar-rajuz, bahkan dalam Al-Qur'an juga banyak ya. Hikat hikat ala niraini idh duhaku takhtabitu syauka wa la tushaku. Hikat dengan kasrah murni. Rida hullah, pakaian tekstil ditenun, ala niraini, ya dengan dua benang yang sangat kuat yang dibentangkan di atas apa, alat tenun, mesin tenun. Itu haku, ketika ditenun. hikat ala niraini itu haku. Tekstil itu ditenun di atas benang yang dibentangkan di atas dua benang yang dibentangkan di atas mesin tenun atau alat tenun ketika ditenun sehingga menjadi kuat. Ya. Takhtabitu syauka, kamu pukulkan dengan keras tekstil tadi ke syauk duri, wala tusyar. Misalnya tekstil tadi, pakaian tadi tidak dimasuki duri saking bagusnya tenunannya, sehingga ketika kain ini dipukulkan ke duri maka tidak ada duri yang nyangkut padanya, kuat ya. Di sini saya jelas hikat ya. Kalau takhtabit darb bi'unf, memukulkan dengan keras ya. Nir itu benang yang dibentangkan di atas mesin tenun ya. Kemudian wa ikhlasud dhom, memurnikan dhommahnya. Ini memurnikan dhommahnya. Ini juga sama. Ada lughah yang membaca demikian dengan memurnikan dhommahnya. Saya belum sempat menulis. Situ ada enggak lughahnya siapa ya? Ada, cuma saya belum sempat menulis. Nahu contoh qula bu'a minhu, diantaranya ucapan penyair dalam rajaz, laita wa hal yanfa'u syai'an laitu, laita syababan bu'a fashtaraitu, laita duhai kiranya. Kemudian wa hal yanfa'u syai'an laitu, jumlah sisipan, apakah ucapan laitu ini bisa memberikan manfaat sedikit pun. Laita syababan bu'a fashtaraitu, duhai kiranya ada masa muda yang dijual sehingga aku akan membelinya. Di sini syainya bu'a dengan dhammah ya pada fa'nya. Wahya, oh ada di sini ya. Wahya lughatu bani dabirin wa bani faq'as, dan ini adalah bahasanya dabir dan bani faq'as. Wahuma min fusuha'i bani Asad, dan keduanya termasuk ya fusuha bani Asad, orang-orang fasihnya bani Asad. Yang ketiga al-ishmam, wahuwa litian bilfa biharokatin baina dham wal kasr, yaitu mendatangkan fa, membaca fa dengan harokat antara dhamma dan kasrah. Walayat harudalika illa fi al-lafad, dan itu tidak tampak pada tulisan tapi hanya tampak pada pengucapan. Walayat harufil khat, tidak tampak pada tulisan. Waqad quri'a fi sab'ah qawlu ta'ala, telah dibaca pada sab'ah ucapan Allah SWT. Waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u waqli'i wa ghidul ma' bil ishmam, dengan ishmam fi qila dan ghidha. Mungkin kita perlu tambahkan penjelasan dari Asy-Syatibi rahimahullah tentang kaifiyah al-ishmam. Kata Syatibi, kaifiyah al-ishmam ada salah satu madhahib, ada tiga madhab. Madhab yang pertama adalah dhammu syafatain, mendhammah syafatain, yakni membentuk syafatain pada harokat dhammah, dihimpunkan atau dimoncongkan syafatain, dua buah bibir ketika mengucapkan fa. Dhammu syafatain ma'nutqi bil fa, menghimpunkan bibir ketika mengucapkan fa. Fatakunu harakatuha, sehingga harakatnya adalah baina harakatayid dham wal kasr, antara harakat dhamma dan kasrah. Hadha huwal ma'ruf al masyhur al maqru' bih, ini yang ma'ruf, yang masyhur, yang dibaca dengannya. Ya. Yang kedua, dhammu syafatain yang kedua, ya. Dhammu syafatain ma ikhlasi kasrati alfa, mendhammah dua bibir dengan memurnikan kasrah pada fa'nya. Jadi dhammahnya ada hanya pada gerakan bibir saja, tidak mempengaruhi suara. Suaranya tetap jelas kasrah. Kalau tadi yang pertama ada suara dhammahnya sedikit seperti dibaca qila. Ya. Qila. Qila. Ya. Qila. Qila. Adapun yang kedua, jadi bibirnya saja yang membentuk dhammah. Tidak ada pengaruh suara. Suaranya murni kasrah. Qila. Wayda. Kemudian yang ketiga, dhammu syafatain qubaili nutqi biha. Mendhammah dua bibir sebelum mengucapkan fa-nya. Jadi bibir membentuk dhammah dulu, setelah itu dibaca qila. Ya. Atau dikatakan ghidha. Ya. Kemudian dikatakan oleh Al-Muradi, al-aqrab ma harrarahu ba'du al-mutaakhirin, yang lebih dekat adalah apa yang ditetapkan oleh sebagian al-mutaakhirin. Faqala, dikatakan oleh sebagian al-mutaakhirin, kaifiyatu nutqi bihi, cara mengucapkannya adalah an yulfadhu ala fa'il kalimah bi harakatin tamah. Dilafadzkan pada fa kalimah dengan harakat yang sempurna. Yang mana harokat yang sempurna ini murakkabah, murakkabatin min harokataini, tersusun dari dua harokat ifradan masing-masing, la syu'an, tidak dilebur. Juz'u dhammah, satu bagian dhammah, muqaddam, didahulukan. Wahual aqal, dan dia sedikit dhammahnya. Yalihi juz'ul kasrah, setelahnya bagian kasrah. Wahul akthar, dan yang lebih banyak. Wa min thamma, dan dari sini dan dari sana, tammatil ya, tamahhadatil ya, ya-nya menjadi murni bersih dari dhammah. Ya, ini tadi dibaca qila, sedikit saja dhammahnya. Qila, ghidha. Dhammahnya sedikit, ya-nya lebih banyak. Qila, ghidha. Dan ini sering masyhurnya dikenal di kalangan qurra dengan ar-raum, ya. Ar-raum. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mungkin itu dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.